in waqa fi dzalika an yatakhallas minhu. Kalau dia sudah terlibat dalam yang demikian, wajib atasnya untuk melepaskan dirinya daripadanya, kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah memberi taubat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inni laghaffar liman taba wa amana wa amila salih. Wa qad sadarat fatwa minna fi tahrim taswir dhawat al-arwah mutlaqan suwaran mujassaman aw ghair mujassamah binah aw nas aw sib aw bi alati taswir al-haditsah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Dan aku sudah menjelaskan fatwaku tahrim, pengharaman gambar-gambar yang bernyawa secara mutlak, apakah dia itu berbentuk badan ataupun bukti tidak ataupun gambar dua dimensi, dengan ukiran, dengan sulaman, dengan gambaran, dengan sablon, ataupun dengan alat tasvir yang disebut kamera. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Soal yang ke-8. Yang di sini termasuk soal terakhir yang ditanyakan kepada Syekh Abdullah Abdul Aziz bin Abdullah. Sedangkan nanti setelahnya ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Setelah atau sebelum 2 tahun yang lalu atau 2 tahun setengah yang lalu kurang lebih, aku membeli video untuk menampilkan film-film, dan dia ada di rumahku sekarang. Dan aku tidak menggunakannya, sudah setahun yang lalu tidak menggunakan, karena aku sekarang nadim, aku sekarang menyesal untuk membelinya. Kenapa aku dulu membeli? Menyesal dia. Fa uridu an atakhallas minhu. Sekarang aku ingin berlepas diri daripadanya. Fa madza af'al? Apa yang mesti aku lakukan? Dan perlu diketahui, kata dia, bahwa aku tidak suka untuk membuat orang lain selainku atau mengganggu orang lain selainku. Dan aku tidak ingin orang lain terjerumus seperti aku terjerumus di dalamnya. Jadi gak mau dikasihkan orang, gak mau dijual pada orang. Wahal alaiya ism fi bay'i, apakah aku dosa kalau aku menjualnya? Summa yasta'amil fiha fi hurmatillah fi ma haramallah. Dan apakah aku ikut dosa kalau dijual pada orang, ternyata orang itu menggunakannya untuk yang haram, bukan untuk yang baik? Al-jawab, al-ahwat laka alla tabi'ahu li'annahu al-ghalib, li'annahu al-ghalib istimaluhu fi syar, wa narju an yu'awwibuka Allahu khairan insamani. Yang lebih selamat bagimu adalah untuk tidak menjualnya, karena secara umumnya penggunaan TV itu, kata dia, bisa dalam kejelekan. Dan aku harap semoga Allah gantikan harta kamu itu dengan yang lebih baik. Ini gak dipakai itu kan sia-sia, seperti hilang barang itu. Atau yang gak dipakai oleh dia dan gak dijual, jadi hancurkan. Sia-sia. Maka dia mengatakan, wa narju an yu'awwidaka Allahu khairan. Dan aku berharap semoga Allah menggantikan untukmu dengan yang baik. Dan barangkali mungkin bisa dipakai kalau ada video-video yang baik yang bisa membawa kepada khair, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah fatwa-fatwa dari Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Di antara pertanyaan-pertanyaannya yang ditanyakan kepada beliau adalah, dikatakan di sini oleh salah seorang penanya, kepada Fadilatul Syekh Muhammad Al-Utsaimin, wafaqanallahu wa iyyahu lima yuhibbuhu wa yardahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Fa'innahu mimma amat bihil balwa. Hadha tilfaz alladhi la yakadu yakhlu minhu bayt fi birrin. Barrin au bahrin ma'al almi annahu yu'arid fihi ma yali. Juga masalah TV, cuma bertanya seperti ini dengan model pertanyaan yang lain. Dan sudah merata di masyarakat adanya TV ini, kata Syekh. Ada kata dia kepada Syekh. Dan hampir-hampir tidak ada satu rumah pun di daratan ataupun di lautan ada TV di sana yang ditampakkan dalam TV itu sebagai berikut. Jadi kita tinggal lihat saja apakah TV yang kita saksikan atau yang kita punya itu acaranya sama dengan ini apa enggak. Kalau kebetulan sama, ya hukumnya sama. Kalau kebetulan beda, dilihat bedanya lebih kurang apa lebih besar. Kalau lebih besar, tentunya lebih besar lagi. Acara-acaranya sebagai berikut. Yang pertama isinya adalah al-ghina bimuyu'atihi wal-musiqi wal-musiqa bimukhtalafi alatiha. Yang pertama, nyanyian dengan lenggak-lenggoknya dan musik dengan berbagai macam alatnya. Yang kedua, al-musalsalatil pulisiyah al-ijramiyah, cerita-cerita bersambung tentang polisi atau kepahlawanan dan penjahat. Mesti juga ceritanya penjahat dan pembaik, maka penjahat dan polisi. Bulisiyah al-ijramiyah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ar-riwayat al-khayaliyah al-khurafiyah, cerita-cerita yang khurafat. Cerita-cerita khurafat, cerita-cerita Hindu dan sebagainya. Itu contoh dari dia akan disebutkan Hindu. Jelas kisah-kisah yang khurafat. Tamtsil al-mukhtalaf bainal jinsain, dan sandiwara-sandiwara yang di dalamnya bercampur laki-laki dan perempuan. Yang kelima, tashbih tarikh al-Islam, pengkaburan tarikh Islam, pengkaburan sejarah Islam dan kaum muslimin dan orang-orang soleh, di mana perempuan-perempuan mereka bersama mereka sahurat membuka muka-muka mereka, dan mereka itu dipersaksikan dalam sandiwara-sandiwara atau film-film sejarah. Sejarahnya dari Islam, tokohnya tokoh Islam, tapi dikatakan tajwi, pengkaburan sejarah dari Islam. Seperti cerita-ceritanya ini tambahan juga dari anak-anak. Yorid fi ba'di tamsiliyat. Yang keenam, juga dalam TV tadi ada acara beberapa sandiwara-sandiwara tentang pengkhianatan istri wal'iyadzubillah. Jadi cerita-cerita yang banyak di sana menceritakan istri seseorang bermain dengan orang lain. Ini dalam film diceritakan. Yang kedua atau yang ketujuh, munculnya perempuan-perempuan dengan berbagai macam pakaiannya, mutabarrijatan, mughanniyatan, mumatsilatan. Munculnya perempuan-perempuan yang tabarruj, penyanyi ataupun binatang-binatang film dan lain-lainnya. Ini yang muncul di dalamnya. Nah, lebih tepat kalau dikatakan binatang film. Allah. Fi waqt ma sabaq, di tengah-tengah acara tadi yang 6 tadi, atau 7 tadi, di tengah-tengah acara yang 7 ada acara-acara sebelumnya dan sesudahnya, ada acara qiraat Al-Qur'an. Jadi pembukaan dengan qiraat Al-Qur'an, penutupan dengan qiraat Al-Qur'an. Wal ahadits an-nabawiyyah wa tawjihat ad-diniyah, dan juga ada di sela-sela itu hadis-hadis Nabi dan pengarahan-pengarahan agama. Dan juga ada cerita-cerita sahabat radhiyallahu anhu. Yang ini enggak ada di. Wa idza 'alima anna idza'atul Qur'an al-Karim taqaddim baramij diniyah tafuqu ma yu'ridu fi al-tilfaz hatta al-akhbar al-mahalliyah wal 'alamiyah. Dan kata dia, kalau kita tahu bahwa ada idza'ah itu radio, siaran. Siaran qiraat Al-Qur'an ada yang memberikan ceramah-ceramah agama, pengajian-pengajian dan qiraat Al-Qur'an dan sebagainya. Maka apa perlunya, kata dia, TV ini, dan bagaimana hukumnya kalau memang ada radio sudah ada? Fa idza 'alimna dzalik, kalau kita tahu yang demikian, apakah boleh memasukkan benda tadi hatta tasil ilaihi aydi du'afa'i idrak, sampai orang-orang yang lemah diantara kita, yang lemah itu dimaksud biasanya adalah perempuan dan anak-anak. Kita ini laki-laki ini dianggapnya qawwamuna 'alan nisa, dianggapnya, mudah-mudahan benar. Hah? Iya, kadang-kadang ada orang yang justru dikuasai oleh istrinya. Ada banyak zaman sekarang. Tapi hakikatnya atau secara fitrahnya justru laki-laki itulah yang qawwamun 'alan nisa. Dialah pemimpin rumah tangganya. Maka dikatakan di sini, bolehkah kita masukkan ke rumah kita yang nanti tangan-tangan yang lemah dari perempuan dan anak-anak itu minan nisa'i wal athfal sampai disebutkan. Jadi bukan dari anak saja, dikatakan du'afa'il idrah minan nisa'i wal athfal, istri-istri kita dan anak-anak kita yang duruna ila nafi, menyaksikan apa yang ada di dalamnya, maka bercampur di benak-benak orang-orang lemah tadi, perempuan dan anak-anak tadi, bercampur di pemikiran-pemikiran mereka yang hak dengan yang batil. Wahal yajuzun nawar, dan bolehkah kita melihat, menyaksikan perempuan-perempuan yang ada di dalamnya, atau perempuan-perempuan yang ditayangkan di TV. Wa ilal murd, murd itu murdan, seorang laki-laki yang tidak tumbuh kumisnya atau jenggotnya, yang muda, perempuannya, apa laki-laki yang masih muda, yang belum keluar jenggotnya dan belum keluar kumisnya. Kamu gak paham fitnahnya, tapi orang-orang yang terfitnah dengan orang seperti ini banyak. Terjadinya homo itu karena orang-orang yang bersifat seperti itu memang sudah dikuasai syaitan. Melihat orang yang lucu-lucu, gak ada kumisnya, gak ada jenggotnya, tertarik. Iya. Ditambah lagi pakai anting, disemprot rambutnya dan sebagainya. Jadi rusak akhirnya dunia. Ada murd yang muncul di sana. Yadhhiruna bi syaklin yatanafa ma'ar rujula, yang muncul di barang-barang tadi, yang TV maksudnya, muncul di sana dalam keadaan yatanafa ma'ar rujula, hampir bertentangan dengan kelaki-lakian, hampir tidak ada jiwa laki-laki sama sekali. Sudah tidak ada kumis ada jenggotnya, atau dihapus, dicukur habis, ditambah anting, lenggak-lenggok, ya Allah ya Rabbi Karim, hilang sama sekali kelaki-lakiannya. Ini yang dikatakan ma'ar yatanafa ma'ar rujula, bertentangan dengan kelaki-lakian. Banci tiba'adil ahyan kadang-kadang. Wa madha yajib 'ala man asarra 'ala idkhali, dan apa yang diwajibkan atas orang yang tetap memaksa memasukkan benda tadi di rumahnya, atau berkata la astati'u ikhraju, kami tidak sanggup untuk mengeluarkannya. Wa hal yajuzu liman yaqulu innahu yas'ab 'alayhi qafluhu amama al-ghina wan-nisa wal-mawsiqa allati taktanif baramijuhu wa nahwa dhalik. Dan apakah boleh bagi orang yang mengucapkan susah untuk mematikan, ini saya mematikan tapi susah, apakah alasan ini bisa diterima? Nah ilah, kenal semua kita. Wahal baramijuhu sabiqah tatatiku ma'a syari'ah islamiyah, dan apakah acara-acara tadi sesuai dengan syariat Islam? Wahal yajuzu lirijal wa nisa'a 'amatan an-nadhar ila al-baramij as-sabiqah, dan apakah boleh laki-laki dan perempuan secara umum untuk menonton tayangan-tayangan tadi yang berjumlah 9 tadi, 7 diantaranya bersifat amoral, keluar dari syariat, dan kemudian yang 8-9 bersifat dunia tapi tercampur akhirnya di dalam satu acara. Waffaqakumullahu lil jawab sahih asy-syafi'i, semoga Allah memberikan taufik kepada engkau untuk jawaban yang syafi'i, untuk jawaban yang sempurna. Al-jawab, bismillahirrahmanirrahim. Al-jawab, la syakka anna al-faqarat as-sab'a allati sadartum bihi kalamakum an at-televizyon faqaratun muharramatun la yastaribu fi tahrimiha. Kata dia, tidak ragu, tidak syak bahwa 7 baris pertama yang kau jelaskan dari acara-acara TV tadi, semuanya muharram, yang 7 semuanya muharram, tidak ada keraguan dalam pengharamannya. Man arafa masadir syariah, bagi siapa yang memahami sumber-sumber syariat Quran dan Sunnah, maka dia akan paham hukum-hukum tadi salah jelas tahrim, karena dalamnya mengandung mafasid, kerusakan-kerusakan dalam masalah agama, dalam masalah akhlak, dalam masalah keamanan, mendidik kejahatan dan kemasyarakatan. Panas'alullah ta'ala, maka kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar ia memberikan taufik kepada orang-orang yang bertugas atasnya untuk membuang itu semuanya. Semoga Allah memberikan hidayah pada mereka. Harapan. Wallahu ala zalika qadir. Dan Allah untuk Indonesia maha kuasa, jangan putus asa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bu'ad anha, dan juga semoga Allah menjauhkan kita daripadanya. Hatta yahsulul khair wal falah wal bu'ad an asbab syarr wal fitnah. Agar datang kepada kita atau kita mendapatkan kebaikan, keberhasilan, kebahagiaan, dan jauh daripada jalan-jalan kejelekan dan fitnah. Sebagaimana dikatakan bahwa ihafatul Quran wal baramij diniya bimithli hadzal umur jama' bainal ziddain, kata dia, dan disatukannya atau dikurungnya acara-acara haram tadi dengan qiraatul Quran di awal dan di akhirnya, dan kemudian diselingi dengan baramij-baramij diniya, acara-acara din, itu berarti menyatukan sesuatu yang berlawanan. Ziddain, menyatukan sesuatu yang berlawanan. Wala syak anna qatina'ahu liman yasta'amiluhu fima zakara muharram, lianna musyahadat al-haram haram. Maka kalau dikatakan tujuh tadi sudah haram jelas, maka melihatnya, menyaksikannya pun dikatakan musyahadatul haram haram. Menyaksikan keharaman itu haram. Kau mengatakan musik haram, saya enggak mau, dan sebagainya, saya enggak mau lakukan dan sebagainya. Tapi nonton, saya menyaksikan, saya mendengarkan dengan kehendak tanpa terpaksa. Dengan kehendak dia memang ingin. Ada ya tanafa, saling bertentangan. Kata dia, dikatakan di sini musyahadatul haram haram, menyaksikan yang haram itu haram. Wa ala hadza faman iqtanahu wa huwa ya'lam aw yaghlib ala dhannihi annahu la yatamakkan min ijtinabil baramij al madhkura faqad aqarra ala muharram. Maka barang siapa yang tetap memakainya, padahal dia tahu atau dia menyangka dengan pengetahuan dia bahwa dia tidak mungkin bisa menghindari acara-acara itu, berarti dia telah tetap musir dalam satu yang haram. Israr itu artinya terus-menerus dalam satu yang haram, sengaja gitu. Karena dia tahu dia itu lemah, gak bisa menghindari demikian, tapi kok beli atau masukkan ke rumahnya. Ini berarti dia tetap musir israr dalam satu yang haram. Kadzalika man iqtanahu li ahli, demikian pula orang yang memakainya untuk keluarganya, anak-anaknya, yang dia tidak tahu apa yang disaksikan oleh anak-anaknya, dia hanya pergi. La yatahashawna min dhalika wa in kana huwa la yashahiduhu fa innahu qad iqtarafa. Walaupun orang tadi tidak menyaksikan yang haram-haram, tetap dia mendapatkan dosanya. Karena dia qawwamun 'ala an-nisa', karena dia itu pimpinan-pimpinan keluarganya, istri-istrinya, pimpinan anak-anaknya. Bagaimana dia memasukkan dan dia pergi dan tidak tahu apa yang disaksikan oleh keluarganya? Walaupun dia yang tidak menonton, kata dia, adiqtarafa isman likaunihi a'ana ala muharram. Dia termasuk mendapatkan keharaman karena dia mendukung dan memberikan jalan untuk keharaman atas keluarganya. Min su'ut tarbiyah, dan termasuk dari su'ut tarbiyah, kejelek-jelek pendidikan. Allati sayuhasab alaiha almar' yawm alqiyamah, yang setiap orang akan dipersaksikan oleh Allah di hari kiamat, akan ditanyakan tentang dirinya, istrinya dan keluarganya dan anak-anaknya. Sayuhasab, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma musyahadatu tilizziyun bidun iqtina'i fa huwa 'ala salati aqsam. Kalau dia menonton TV itu tanpa memilikinya, maksudnya dia tidak membeli, tidak membawa ke rumahnya dan sebagainya, tapi nonton saja di mana tempat dan sebagainya, itu ada tiga macam, kata dia. Kalau cuma nontonnya saja, paham, kalau bawa ke rumahnya urusannya nanti keluarganya, istrinya, anaknya dan sebagainya. Tapi ini hukum nontonnya saja yang kita bicarakan. Apa? Adapun kalau menontonnya saja, ada tiga macam. Pertama, musyahadatu ma fihi manfa'ah, menyaksikan apa yang bermanfaat bagi dia dalam agama. Tuhfihi manfa'ah, menyaksikan apa yang bermanfaat bagi dia dalam agama atau dalam dunia, dalam masalah agama atau dalam masalah dunia. Fahadihi la ba'sa biha, yang demikian tidak apa-apa. Illa an yatawaffal biha al-musyahid ila syai'in muharram, kecuali kalau yang tadi itu ada manfaatnya tadi itu ternyata membawa kepada sesuatu yang haram, sebenarnya halal, bahkan mendapatkan faedah, ada manfaatnya, ilmu, pendidikan dan sebagainya. Tapi dengan kamu menyaksikan ilmu tadi, pendidikan tadi, kamu terjerumus ke dalam haram. Misalnya saja acara pendidikan untuk anak, pendidikan apa, tapi ternyata yang nyampaikan itu kok membuat fitnah. Kamu itu sampai tidak pernah hilang gambarnya di kepala kamu. Gurunya tadi, si perempuan tadi, terus kamu itu nanti, masya Allah, cantiknya dan sebagainya. Jadi fitnah. Kalau sampai membawa kepada mahram, maka itu pun kata dia sudah ditinggalkan. Di sini dicontohkan, jadi bukan kita saya katakan sendiri, tapi dikatakan juga di sini. Mitsul, contohnya kata dia, an tatamatta'al mar'ah binawar ila muqaddimil barnamij fayakunu dhalika fitnah. Seperti contohnya, seorang perempuan nonton acara yang bermanfaat bagi dia, ilmu atau masalah din atau masalah dunia bermanfaat. Tapi dia melihat al-muqaddim, al-muqaddim itu penyiarnya yang cakep. Cakep dari anak kata sini. Muqaddim al-barnamij melihat penyiarnya dan kemudian terfitnah dengannya. Akhirnya lupa dengan apa yang disampaikannya. Lupa sama isinya manfaatnya tadi. Alhamdulillah. Ini fitnah tidak? Maka boleh, pada dasarnya halal. Tapi kalau sampai membawa kepada yang haram, menjadi haram juga. Itu yang pertama. Yang kedua, menyaksikan apa yang dalamnya isinya madarat, merusak. Maka yang ini jelas, apalagi kalau merusaknya masalah di, masalah agama. Fahadihi haram. Maka demikian itu haram. Lianul wajib ala mu'min, karena yang wajib atas seorang mu'min untuk memelihara agamanya dari apa-apa yang merusak dia. Yang ketiga, jadi yang kedua sudah jelas hukumnya, karena mawarat, merusak atau manfaatnya, dan dikatakan haram oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Yang ketiga, musyahadah, menyaksikan yang tidak memberikan manfaat dan tidak juga memberikan mawarat. Apa hukumnya? Fahadihi minal lagwi, termasuk sia-sia. Alladzi la yaliqu lil mu'min, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk menghilangkan waktunya, membuang kesempatannya untuk sesuatu yang lagun, yang sia-sia. Wallahu nas'al, wallahu nas'alu an yusliha umurul muslimin. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia memperbaiki keadaan kaum mukminin, kaum muslimin. Wa yuqit wa yaqihim as-su' fid dunya wal akhirah, dan menghindarkan dari mereka as-su', kejelekan di dunia dan akhirat kelak. Nasal Allah taala al-afiyah wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini beberapa fatwa dari Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz dan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin yang jelas insyaallah ucapan dari keduanya, dan kalau ada kesalahan-kesalahan yang hubungannya dengan terjemah, saya minta tolong meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan secara mana insyaallah demikianlah apa yang dikatakan oleh mereka bisa dibaca kembali bukunya atau bisa dilihat kembali di fotokopi dan kemudian dibahas kembali, sehingga kita mendengarkan langsung dari tulisan mereka dan ucapan mereka, para ulama, dan masalah-masalah hukum itu tidak berubah hukumnya hanya karena berat dan tidak berat. Jangan berat kemudian gak mungkin dilakukan sekarang kemudian hukumnya berubah. Lah, jangan punya pikiran seperti itu. Jangan mengatakan zaman sekarang mana mungkin kita bermaksudkan seperti itu. Gak mungkin akan bisa, selamat kamu gak mungkin bisa. Walaupun tidak mungkin bisa selamat, walaupun tetap usaha semaksimal mungkin. Bukan berarti terus kalau tidak bisa, tidak mungkin, akhirnya mengatakan tidak apa-apa untuk zaman sekarang baru rusak akhirnya hukum. Hukum ini rusak akhirnya. Seperti orang yang mengatakan hukum ikhtilat, tercampurnya laki dan perempuan. Sekarang mana mungkin kita akan memisahkan diri dalam di kendaraan-kendaraan untuk memisah antara laki dan perempuan enggak bisa. Sehingga zaman sekarang ini enggak apa-apa. Tidak kita usahakan tidak apa-apa. Ada apa-apanya, tetap. Kalau kita bisa menghindari, insyaallah Allah akan berikan pahalanya. Allah akan berikan balasannya setimpal dengan apa yang dia lakukan dan berlipat-lipat kalinya sekehendak Allah. Dan kalau kita tidak bisa menghindarinya dan terjerumus dengan terpaksa dan kita tidak mau kan dengan kita mengingkarinya dan kita beristighfar pada Allah, semoga Allah mengampuni. Sehingga jangan mengatakan tidak apa-apa. Lah, hukumnya tetap halal. Jadi masalah darurah itu yang berhak mengucapkannya adalah para ulama. Kapan darurah dan kapan belum darurah. Sehingga yang kita amalkan sekarang adalah apa yang kita ketahui dari ilmu yang sampai kepada kita, kemudian kita amalkan apa yang kita mampu dan semaksimal mungkin. Maknanya wattaqullaha mastata'tum, bukan bertakwalah kepada Allah seenak kamu. Wattaqullaha mastata'tum, ada ayat yang bunyi seperti itu, bertakwalah semampu kamu, biar mampunya segini. Ya, maknanya adalah bertakwalah sekuat-kuat kemampuan kamu, itu maknanya. Jadi selama kamu masih mampu, harus wajib melaksanakan yang diperintahkan dan wajib meninggalkan yang haram. Selama kita mampu, insyaallah Allah akan memudahkan kita kepada amalan-amalan yang saleh. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan kemudian rezeki yang bermanfaat, dan kemudian amalan yang saleh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ilmunya ilmu yang hak, rizkinya rizki yang halal, dan kemudian amalan yang saleh. Apalagi yang kita minta selain ini. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridaka wa na'udzu bika min sakhatika wa ghadabika wa tawaffana ma abrar. اللهم إن نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إن نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك،